بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bantuan dan pertolongannya untuk menjalankan sebuah tugas-tugas agung dan mulia di muka bumi ini, yaitu duduk bersimpuh di majlis zikir, majlis ta'atillah azza wa jal, majlis taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai keikhlasan padanya, dibantu dengan ikhlas, lalu kemudian dicatat apa yang kita lakukan menjadi amal kebajikan dan kebaikan di sisinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lewat, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa hati yang kita miliki memiliki bagian untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga organ tubuh yang kita miliki punya bagian dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga lisan punya bagian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meletakkan dan memberikan organ-organ tubuh ini ubudiyahnya kepada Allah merupakan tujuan diciptakannya hamba ini. Barakallahu fikum. Kita langsungkan ucapan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, fawudi'atis salatu ala akmali maratibil ubudiyah. Maka diletakkannya solat sebagai sebuah kewajiban dan bentuk ubudiyah kepada Allah berada pada posisi sesempurna-sempurna tingkatan ubudiyah kepada Allah. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena ibadah solat itu mencakup ibadah qalbiyah, ibadah al-jawari, ibadah al-lisan. Barakallahu fikum. Sehingga dijadikan solat itu sebagai martabat ubudiyah yang paling sempurna. Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai rukun kedua di dalam rukun al-Islam setelah berucap dua kalimat syahadat. begitu besar tinggi kedudukan sholat. Kalau sholat itu benar-benar ditunaikan di atas rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ruh-ruh dari sholat itu, mukammilat, penyempurna-penyempurnanya, maka ada janji dari Allah Azza wa Jalla. Sholat yang didirikan seperti itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan al-munkar. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kata beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadzal adamiyya wa ikhtarahu min baini sa'iril bariyah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam ini, dan Allah pilih dia dari seluruh makhluk. وَجَعَلَ قَلْبَهُ مَحَلَّ كُنُوزِهِ, dan Allah menjadikan hatinya anak Adam itu menjadi tempat perbendaharaannya, tempat kekayaannya. بَرْكَلَّ فِيكُمْ كُنُوز, ya, kanzun, ya, perbendaharaan. Allah menjadikan hatinya anak Adam itu menjadi tempat perbendaharaannya. Apa itu? Minal iman, harta iman, tauhid, wal ikhlas, wal mahabbah, cinta, wal haya, rasa malu, wa ta'zim, pengagungan, wal muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat perkara-perkara besar ini ada di dalam al-qalb, hatinya seseorang, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah menciptakan al-qalb, anak Adam itu, sebagai tempat menyimpan harta-harta yang mahal, ya, harta-harta yang berharga, harta-harta yang bernilai di dalam hidup. Apa itu? Al-iman, at-tauhid, wal-ikhlas, mahabbah, cinta, malu, pengagungan, muraqabah, selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ ثَوَابَهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَكْمَلَ ثَوَابِ وَأَفْضَلَهُ, dan Allah menjadikan pahalanya apabila dia benar-benar mewujudkan perbendaharaan itu, dikumpul sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, sesempurna-sempurna, maka Allah jadikan pahalanya sesempurna pahala dan keutamaan yang paling. Apa itu? Wa huwa an-nadhru ila wajhihi, yaitu memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wal fawzu biridwanihi. Al fawz yaitu berkeuntungan dengan ridhanya Allah azza wa jalla. Wa mujawaratuhu fi jannatihi, dan bertetangga di dalam surganya. Barakallahu fikum. ini adalah kanzun, kunuz. Apa arti kunuz tadi? Yaitu perbendaharaan. Perbendaharaan barakallahu fikum bani Adam itu ada pada hatinya. Harta-harta yang mengisi perbendaharaan itu adalah harta-harta yang mahal, harta-harta yang bernilai, iman, ketauhidan, keikhlasan, cinta, rasa malu, sikap pengagungan, dan selalu merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang hamba telah mewujudkan semuanya itu, maka Allah menyiapkan nilai yang paling sempurna, nilai yang paling mahal, utama, paling afdal. Apa nilai-nilai yang paling afdal itu? Kata beliau, memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla yaqul wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah di saat itu berseri-seri. Tatkala wajah-wajah itu memandang kepada Rabbnya, barakallahu fikum. Subhanallah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai ganjaran yang paling sempurna dan keutamaan yang paling besar, yang paling afdal. Penduduk surga yang sudah mendapatkan segala kenikmatannya di dalam surga lupa di saat mereka memandang ke wajah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, menunjukkan barakallahu fikum, memandang kepada wajah Allah merupakan nikmat yang akmal, paling sempurna, pahala dan nilai yang paling sempurna. Juga mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Ya, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau setelah itu mengingatkan, wa kana ma'a dzalik, bersamaan adalah, bersamaan dengan itu semuanya, qad ibtalahu, Allah Azza wa Jalla telah menimpakan, menguji Adam, menguji keturunan Adam itu, bisyahwah wal ghadabi wal ghaflah. Coba antum perhatikan baik-baik. Allah menjanjikan janji-janji keagungan dan kemuliaan pada diri manusia yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla titipkan padanya syahwat, titipkan padanya ghadab, titipkan padanya ghaflah. Berarti gambarannya bahwa kalau kita ingin memperoleh janji-janji kemuliaan itu, kita harus menang, melawan syahwat, melawan ghadab, melawan ghaflah. Kan demikian, barakallahu fikum. Nah, termasuk dari jiwa orang yang menang adalah tatkala dia dikuasai oleh syahwatnya, terjatuh di dalam dosa. Dikuasai oleh sifat ghadab, keluar dari jalur. Dikuasai oleh ghaflah, kelalaian, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan larangan Allah Azza wa Jal, atau meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang beruntung bisa diuji sedemikian rupa, yaitu di saat dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Di saat kemudian terjatuh di dalam kesalahan, maka Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata surga yang telah diraih. Lalu dengan kesalahan itu, barakallahu fikum, dikeluarkan darinya. Dengan kesalahan itu pula untuk dimasukkan ke dalamnya lagi. Kapan? Di saat dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia memasuki kembali surga itu dalam kondisi lebih sempurna dari yang pertama. Kalau pertama adalah sebuah nilai yang Allah istimewakan dia, tapi setelah dia masuk kedua melalui sebuah perjuangan yang dalam, perjuangan yang besar, menghadapi ujian-ujian dahsyat dan mengerikan, dia memasuki kembali. Berarti benar-benar itu adalah thawab, sebuah ganjaran benar-benar dari Allah Azza wa Jalla, dari hasil upaya dan pekerjaan dia. Berarti dia kembali dalam kondisi lebih baik pula. Maka tetap orang itu dikatakan beruntung di saat dia menghadapi gejolak syahwat, ghadab, marah atau ghaflah, apabila dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harus memintanya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau minta, ya Allah, jadikanlah hambamu ini maksum dari dosa, ya bukan. Bukan tipenya kita pantas untuk mendapatkan itu, maksum, ya. Kita meminta pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta bantuannya kalau suatu ketika terjatuh melalui sifat-sifat tersebut, syahwat, mungkin karena syahwat, mungkin karena marah, mungkin karena lalai, kita dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk segera kembali bertaubat kepada Allah. Itu yang kita minta kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, setelah Allah menitipkan hal itu pada diri manusia, wabtalahu bi'aduwihi iblisa la yaftiru anhu. Allah menguji manusia itu dengan musuhnya, iblis, yang iblis itu tidak pernah bosan untuk mengganggu dan menggodanya. Tidak pernah bosan. Ya, sekarang kalau orangnya itu lemah imannya, ada orang kuat imannya, ada juga langkah dan jalur untuk kemudian menjatuhkan dia, menjebak dia, menjaring dia. Pokoknya tidak ada futur. Wis, orangnya sudah kuat imannya, terus perai untuk menggodanya, ya enggak. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah dihinggapi oleh kemalasan, oleh rasa kebosanan untuk menggoda, mengganggu, diintai. Kapan kira-kira dia memperlihatkan kelemahannya, di situ dia masuk. Terus mengintai, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya hari-hari kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, berada, barakallahu fikum, pada bantuan Allah, fi ta'atihi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti kan itu benteng. Berarti itu adalah penjagaan, perisai di dalam hidup. Di saat kita memasang perisai itu melalui jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang telah lewat, ketaatan itu butuh segala-galanya. Ketaatan itu butuh amaliyah qalbiyah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah berlalu dan telah lewat di dalam pembahasannya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Jangan sampai kita ini ada kepuasan. Wah, Anda sudah berbuat demikian. Anda sudah melakukan demikian. Anda sudah ngitung-ngitung. Barakallahu fikum, teman-temannya tidak ada yang sanggup berbuat seperti dia. Dia yang terdepan, dia yang teratas, dia yang awal. Terus melirik saudaranya dengan mata sebelah. Barakallahu fikum. Lalu kemudian mengangkat dirinya. Nah, ini alam. Jadi persoalannya bukan Anda itu mampu berkarya, tetapi permasalahannya mampukah engkau menjaganya dari segala yang akan merusak dan menodai amalan itu. Ini sebagaimana pesan yang telah lewat kita diingatkan. Permasalahan bagi hamba itu bukan dia mampu untuk bekerja, berbuat, berkarya, tetapi permasalahan besarnya adalah dia mampukah dia untuk menjaga, memelihara dari perkara yang akan merusak dan membatalkan nilai dari ketaatan itu. Berarti berat. Bagaimana berat? Coba kita dititipkan syahwat, dititipkan emosional marah, dititipkan al-ghaflah. Bersamaan dengan ini semua, Allah uji manusia dengan lawannya sendiri yang dia tidak melihatnya. Iblis la yaturu anhu, tidak pernah akan bosan menggoda dia, menyesatkan dia, memalingkan dia, membelokkan, membengkokkan jalannya. Fahuwa yadkhulu alaihi minal abwa, iblis akan masuk kepadanya itu melalui al-abwa, melalui pintu-pintu. Barakallahu fikum. Ingat, perhatikan baik-baik mana pintu-pintu tersebut yang sangat dominan, melaluinya akan dimasuki. Dengarkan baik-baik, al-abwab, pintu-pintu itu hiya min nafsihi wa tab'ihi. Nabab, pintu-pintu itu adalah jiwanya, dirinya, dan tobiat yang ada pada dirinya. Barakallahu. Subhanallah. Ini pintu-pintu yang akan darinya dimasuki oleh iblis laknatullah alaih. Berarti siapa sekarang yang akan selamat kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah? Bagaimana kalau kita melepaskan bantuan Allah Azza wa Jalla dengan sikap ujub, kemudian sombong, akuisme, dan seterusnya? Kan berarti kita sudah masuk dalam perangkapnya setan. Barakallahu fikum. Karena kita sendiri yang mencabut bantuan dan pertolongan itu melalui ketaatan yang kita telah kerjakan. Kata beliau mengingatkan bahwa iblis sebagai lawannya akan masuk melalui pintu-pintu, yang pintu-pintu itu dari dirinya dan tobiatnya. Ya? Subhanallah. Kalau kita sudah mondok belajar agama di sebuah pondok pesantren, barakallahu fikum, mungkin di pondok itu kita menganggap wis cukuplah untuk modal berdakwah. Ya, taruhlah barakallahu fikum, sebelum Allah kenalkan kepada kita dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, pernah mondok. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, tobiat yang ada pada diri kita terpatri dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Tobiat. Ya. Barakallahu fikum, terbentuk. Atau mungkin dengan kata lain tersibghah. Yaitu, terlumuri dia dengan hal-hal yang dia dapatkan di pondok pesantren. Dia akan kenal dirinya dan tobiat dirinya, bodoh, tidak mengerti ilmu. Di saat Allah memanggilnya untuk mau belajar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini pintu yang sangat berbahaya, barakallahu fikum. Fatamilu nafsuhu ma'ahu. Sehingga kecenderungan jiwanya ya bersama iblis itu. Kemana dia kilip, ya kemudian arahkan ke situ. Larinya, barakallahu fikum. Oleh karena itu termasuk barakallahu fikum. Salah satu yang terus diintai dengan seksama, dengan upaya berat, para pelajar ilmu agama. Karena ini berbahaya. Usaha orang-orang yang belajar ilmu agama itu adalah usaha belajar ilmu agama di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah usaha yang membahayakan langkah iblis laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Karena yang menyetop pergerakan leluasanya iblis adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Yang berupaya untuk menyetop di tengah umat ini pergerakan iblis laknatullah alaih, para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyetop barakallahu fikum pergerakan pengerusakan iblis di tengah-tengah umat ini, warasatul anbiya, para pewaris para nabi dan orang-orang yang kembali barakallahu fikum, kedudukan orang yang belajar ilmu agama adalah sangat-sangat membahayakan bagi perjalanan dan keberlangsungan gerakan pengerusakan iblis laknatullah alaih. Makanya kan barakallahu fikum, kalau antum duduk di sebuah tempat belajar, beda ujiannya. Di saat antum berada barakallahu fikum di tengah-tengah kedua orang tua, beda. Ya, mengatakan ya akhi, kalau di sana berat ujiannya. Enggak. Di saat engkau menjadi orang yang baik, lurus, istiqamah, disitulah ditambah ujian dan cobaan. Barakallahu fi. Mungkin kita tidak diuji dari wanita yang maaf-maaf bukaan. Misalkan, rahimani wa rahimakumullah, kita diuji dengan wanita yang mutahajjibah. Wanita yang pakai hijab. Barakallahu fikum. Iya. Diuji dari pintu yang lain. Di saat kemudian bertambah iman, bertambah amal, tambah pula ujian dan cobaan. Sehingga disitulah seorang pelajar harus mengerti tentang dirinya sendiri. Kelemahan. Terkadang dia merasa, wah, tidak melakukan koreksi. Oh, di sini kelemahan saya. Coba dia gali, dia perbaiki, dia kemudian barakallahu fikum pelajari dan seterusnya untuk dia tutupi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ma'asyara al-muslimin dan muslimat, dimanapun seseorang berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya, maka di situ pula ujian besar yang dia akan dapatkan dan peroleh rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, pertama, siapapun yang mendekatkan dirinya dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, baik dia sebagai pelajar atau dia mengajarkan barakallahu fikum, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian yang besar pula. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, iblis mendatangi para penuntut ilmu tidak sama dengan mendatangi para maaf-maaf ya, para pemulung, tukang ojek, atau yang semisalnya. Ya enggak. Dia akan datang dengan bentuk ya yang enggak jauh beda dengan penuntut ilmu juga. Coba kilip-kilip, bisik-bisik dulu. Kira-kira goyang enggak imannya? Bisikkan. Ya. Seolah-olah dia adalah penasehat di sampingnya. terus dibisikkan, wes cukuplah, barakallahu fikum. Iya, tinggal. Itu kapan menikahnya, kapan ininya, kapan itunya, bagaimana, sudah mulai terus digoyang kepikiran. Wah, semakin bertambah. Barakallahu fikum, apa namanya, sholatnya tambah bisikannya terus. Berarti tahu kelemahannya di sini dia. Betapa sering dan gagal. Yang dulu dia masya Allah belajar, ketika dia barakallahu fikum melirik kepada dunia, meninggalkan barakallahu fikum majlis dengan alasan ingin berangkat ke sisi para ulama mencari bekal dulu modal, hilang. Hilang barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya agar kita selalu waspada. Bahwa bagaimanapun, dimanapun, bertambah iman atau berkurang iman, lawan akan tetap datang, akan merayu, akan menawarkan tawaran-tawaran barakallahu fikum. Disinilah kita segera, satu, mencari perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengakui tentang kelemahan kita. Semoga dengan pengakuan itu akan menjadi modal kita bisa mengerti kalau setan ini datang dengan berwarna-warni dan berbagai macam baju untuk kemudian mendatangi kita, membisikkan kita, mengajak kita, dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, jadi nafsu atau jiwa ini akan cenderung bersamanya. Li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhib. Karena setan itu masuk ke dalam jiwa itu dengan apa yang diinginkan. Apa yang dimaukan. Wah, cocok nih. Cocok dengan pikiran saya. Cocok dengan kemauan saya. Cocok. Ya sudah. Padahal sudah tadi dibisik-bisikkan oleh setan. Diingatkan oleh saudaranya. Diingatkan oleh kedua orang tuanya. Diingatkan oleh ustadz-ustadznya. Wah, sudah tidak mempan. Ya, barakallahu'alaikum, tidak mempan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang disitulah letak ya kegagalan seseorang untuk melindungi anugerah besar di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita dididik sekarang agar kita benar-benar memahami dan menyadari bahwa Allah menguji kita dengan syahwat, menguji kita dengan sifat marah, menguji kita dengan sifat ghaflah, lalai. Bersama dengan ujian-ujian ini, Allah menguji pula dengan lawan yang tangguh, yang akan memanfaatkan syahwat, ghadab, kelalaian kita itu untuk menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah iblis laknatullah. Dia akan masuk melalui pintu-pintu pada diri kita. Dan diri yang pintunya adalah yang berbahaya pada perjalanan diri kita adalah jiwa dan tabiat yang ada pada diri kita. Barakallahu. Maka harus kita berupaya untuk melakukan perbaikan. Meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongan untuk melakukan perbaikan di dalam mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, membantu kita untuk mengenali diri kita dan kelemahan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.